dalam diri ini tiada rasa suka, hanya sengsara semata, semua terasa senada. Di lubuk hati ini ada yang ku damba, hanya dialah tombaku, engkau rembulan tambaku. Adakah cinta kini telah kau sebutkan di dirimu? Mungkin kita terciptanya untuk berdua. Akankah bersam dinam tiga? Akan ku raih rembulanku? Akan ku tetapkan jiwa raga? Datang-datanglah kau selalu di dalam hati. Engkau rembulan damaku. Adakah cinta kini telah kau sebutkan di dirimu? Mungkin kita terciptanya untuk berdua. Akankah bersam dinam tiga? Akan ku raih rembulanku? Akan ku cinta kini telah kau sematkan di dirimu.